تَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Artinya, talak yang dapat dirujuk itu dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kalian mengambil kembali sesuatu dari yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kalian khawatir bahwa keduanya, yaitu suami istri, tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka Allah tidak ada, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kalian melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, penulis rahimahullahu ta'ala berkata, "Kana at-talaq fil jahiliyah wastamarra awal al-islam yutalliqu ar-rajulu zawjatahu bila nihayah." فكان إذا أراد مضارتها طلقها فإذا شارفت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها وصنع بها مثل ذلك أبدا فيحصل عليها من الضرر ما الله به عليم. Talak pada masa jahiliyah dan terus berlanjut pada masa awal Islam, yaitu seorang suami menceraikan istrinya tanpa batas. Apa maksud tanpa batas? Artinya tidak ada batas sekali, dua kali, ya. Boleh berkali-kali, bahkan 100 kali. Dia mentalak istrinya, dia talak, rujuk. Talak lagi, rujuk lagi. Talak lagi, rujuk lagi. Boleh 100. Boleh lebih daripada itu. Di mana apabila ia menghendaki memudaratkan istrinya, yaitu apabila sang suami menghendaki membahayakan sang istri. Caranya bagaimana? Maka dia ceraikan dulu istri tersebut, dia ceraikan. Dan apabila hampir selesai masa iddahnya, ia rujuk kembali. Kemudian ia ceraikan kembali. Begitulah seterusnya, hingga membuat bahaya bagi wanita yang hanya Allah saja yang mengetahuinya. Tidak ada batasan. Nah, ini di zaman jahiliyah seperti itu. Di zaman jahiliyah seperti itu. Seorang suami mengatakan kepada istrinya, "Saya talak kamu." Kemudian sudah jatuh talaknya. Lalu masa iddah tetap berjalan. Ketika mau habis masa iddah, dia rujuk istrinya. Dia rujuk istrinya. Baru setelah itu dia talak lagi. Terus berjalan masa iddahnya, mau habis masa iddah, dia rujuk lagi istrinya. Maka ini tidak ada batasan di zaman jahiliyah. Ini membuat bahaya dan kerusakan untuk para perempuan. Kasihan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini sebagai penghapus akan kebiasaan Arab jahiliyah. Maka lihat, perhatikan perkataan Abdullah bin Abbas yang tidak ada dalam buku kita. Saya ambilkan dari tafsir Imam Katsir, "Anna ar-rajula kana idza tallaqa imra'atahu fa huwa ahaqqu bi raj'atiha wa in tallaqaha thalasan." Bahwa seseorang lelaki jika mentalak istrinya, dia yang paling berhak untuk merujuk istrinya. Meskipun sudah ditalak 3 kali, suaminya yang paling berhak untuk merujuk istrinya. Lihat lagi penjelasan yang dijelaskan oleh Urwah ibnu Zubair, sepupu dari Aisyah radhiyallahu anha. "Anna rajulan qala limra'atihi." Seorang lelaki pernah berkata kepada istrinya, la utalliquki abadan wala awiki abadan. Artinya, aku tidak akan mentalakmu selamanya, tapi aku tidak akan juga merujukmu selamanya. Kok bisa? Ya. Qalat, wa kaifa dzalik? Kok bisa itu? Kemudian suami tersebut mengatakan, utalliq hatta idza dana ajaluki raja'tuki. Aku talak kamu sampai datang mau mendekati masa iddahmu habis, aku rujuk kamu. Maka ini dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalallahu azza wa jalla at-talaq marratan. Maka turunlah ayat ini. Ini cerita-cerita tentang sebab turunnya ayat ini. Lihat lagi Hisham. Hisham dari bapaknya menceritakan, kana ar-rajulu ahaqqu bi raj'ati imra'ati wa in talaqaha ma syaa'a ma damat fil iddah wa inna rajulan min al-ansar ghadiba 'ala imra'atihi fa qala wallahi la uwik wa la ufariquki qalat wa kayfa dhalik qala utalliquki fa idza dana ajaluki raja'tuki thumma utalliquki fa idza dana ajaluki raja'tuki fa dhakara dhalika li rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa anzalallahu at-talaqu marratan. Sama ceritanya bahwa Hisham dari bapaknya menceritakan, dahulu seseorang dia yang paling berhak untuk merujuk istrinya berapapun dia talak, sekehendak dia mentalak, dia yang paling berhak merujuk istrinya selama dalam masa iddah. Jadi kalau seandainya belum habis masa iddah, dia rujuk, talak lagi. Belum habis masa iddah, dia rujuk, talak lagi. Dia belum habis masa iddah, dia rujuk lagi. Terus seperti itu. Dan ada pernah terkejadian, seseorang dari kaum Ansar, dia marah kepada istrinya. Kemudian dia mengatakan, demi Allah, aku tidak akan menggaulimu, tapi tidak akan memisahimu. Kemudian perempuan tersebut, yaitu istrinya, bertanya, kok bisa? Kalau ditalak, ya sudah ditalak, cari yang lain. Maka dia mengatakan, aku akan mentalakmu, kalau datang batas ajal iddahmu selesai, maka aku rujuk kamu. Lalu aku talak kamu lagi. Kalau mau mendekati masa iddah selesai, maka aku rujuk kamu. Aku talak kamu lagi. Kalau masa iddah selesai, aku rujuk kamu. Hal tersebut dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka turunlah ayat at-talaqu marratan. Talak itu dua kali. Kemudian fastaqbalan nasu at-talaqa man kana talaqa wa man lam yakun talaqa. Maka orang-orang pun menghadapi perihal talak tersebut. Siapa yang dahulunya telah mentalak dan siapa yang dahulunya yang belum mentalak, mereka memperhatikan ayat ini sebaik-baiknya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah tiga talaknya, di sini kan talak ada dua yang dapat dirujuk. Kalau tiga, maka disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, lam yakun li talaqi waqtun. Dahulu talak tidak punya waktu. Yutalliqu ar-rajulu imra'atahu thumma yuraji'uha ma lam tanqadhi al-iddah. Seorang lelaki mentalak istrinya, kemudian dia merujuknya kembali selama belum masa iddah, terus seperti itu. Wa kana baina rajulin minal ansar wa baina ahlihi ba'd ma yakunu bainan nas wa qala wallahi la atrukannaka laki la ayyima wala dhati zawj. Artinya, maka pernah seorang suami dari kaum Ansar, dia marah terhadap istrinya. Kemudian ia berkata, demi Allah, aku tidak akan tinggalkan kamu menjadi janda, tapi kamu juga tidak punya suami. Nah, ini bahaya. Faja'ala yutalliquha, maka dia mentalaknya. Hatta idza kadatil iddatu tanqadhi raja'aha. Sampai jika masa iddah mau habis, dia rujuk. Fa fa'ala dzalika miraran, dia ulang-ulang itu. Fa anzalallahu ta'ala fihi, maka Allah turunkan ayat at-talaqu marratan fa imsakun bima'ruf aw tasrihan bi'ihsan. Talak itu dua kali yang dirujuk. Setelah itu boleh dia rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik. Artinya, kalau dia masa iddah habis, maka dia bisa rujuk atau dia bisa cerai. Ya. Maka Aisyah mengatakan, "Fawaqqata at-talaqa thalathan la raj'ata fihi ba'da thalitha hatta tankiha zawjan ghairah." Maka Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa taala memberikan jumlah talak itu tiga. Tidak ada rujuk setelah tiga. Sampai menikah dengan suami lain. Ya, sampai menikah dengan suami lain. Itu kebiasaan-kebiasaan Arab jahiliyah. Kita baca. Talak pada masa jahiliyah dan terus berlanjut pada masa awal Islam. Yaitu seorang suami menceraikan istrinya tanpa batas. Bagaimana sudah kita jelaskan tadi. Di mana apabila ia menghendaki memudaratkan istrinya, membahayakan istrinya, maka dia dicerai dahulu. Apabila hampir selesai masa iddahnya, ia rujuk kembali. Ini sudah dibafung, sudah dipahami baik-baik ya. Kemudian ia ceraikan kembali. Dan begitulah seterusnya. Hingga membuat kemudaratan bagi wanita yang hanya Allah saja mengetahuinya. Maksudnya apa? Bahaya yang akan ditimbulkan, derita yang didapatkan oleh perempuan ini sangat berat. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali siapa? Allah. Saking beratnya. Ini ungkapan orang Arab seperti itu. Wallahu bihi alim. Artinya, hanya Allah yang tahu beratnya keadaan perempuan yang mendapati keadaan seperti ini. Ditalak, dirujuk. Talak, rujuk. Talak, rujuk. Enggak janda, enggak juga punya suami. Enggak janda, enggak juga punya suami. Ya. Ini makanya disebutkan mallahu bihi alim. Hanya Allah yang mengetahui. Saking artinya sangat berat. Ini adalah ungkapan orang Arab seperti ini. Mallahu bihi alim. Allah bihi alim. Hanya Allah yang mengetahui. Tidak ada yang mengetahui beratnya jenis perempuan seperti ini kecuali Allah. Menunjukkan sangat berat. Kemudian penulis mengatakan fa akhbara ta'ala anna at-talaqa ay alladhi tahsulu bihi raj'ah marratan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa talak yang boleh dilakukan rujuk padanya adalah dua kali. Kalau sudah talaknya yang ketiga, maka itu berarti talak bain kubra. Jadi talak itu seperti suami itu punya karcis tiga. Jadi ketika dia mengatakan kepada istrinya, saya talak kamu, berarti karcisnya habis, tinggal dua. Bukan berarti pemikirannya begini, ketika suami mengatakan saya talak kamu, kemudian dia rujuk istrinya, oh karcisnya kembali lagi tiga. Enggak. Ya, digunakan satu, berarti tinggal dua. Meskipun dirujuk lagi, gunakan satu lagi, tinggal satu. Meskipun dia rujuk lagi. Nah, kalau sudah yang ketiga, tidak ada rujuk. Tidak ada rujuk. Karena habis sudah kartunya. Kartu rujuknya habis. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, agar suami untuk kembali kepada istrinya. Liyatamakkana az-zawju illam yuridil mudarrata min irtija'iha. Agar suami dimungkinkan apabila ia tidak bermaksud memudaratkan untuk kembali kepada istrinya. Maksudnya, kalau dua itu dia mempunyai hak untuk merujuk istrinya agar sang istri enggak mempunyai mudarat, tidak berbahaya. Wa amma fawqaha wa yuraji'u ra'yahu fi hadhihi al-muddah. Nah, ini penting untuk kembali kepada istrinya dan ia berpikir kembali pada masa tersebut. Ini masa-masa iddah ini sangat penting untuk introspeksi, untuk mengulang kembali apa kesalahan saya, apa kesalahan dia dan semisalnya. Ya, ini penting masa iddah ini. Di samping dia salah satu fungsinya adalah membersihkan rahim, tetapi ini juga bahan koreksian. Oh, saya terlalu keras. Saya tidak sabar. Saya begini dan begitu. Ini untuk koreksian bagi suami. Kemudian penulis mengatakan, wa amma fauqaha falaysa muhallan lidzalik, li'anna man zada 'ala thintain fa imma mutajarri'un 'ala al-muharram aw laysa lahu raghbatun fi imsakiha bal qasadahu al-mudar qasduhu al-madarah falihadha amara ta'ala az-zawja an yumsika zawjatahu bima'ruf ay 'ishratin hasana. Namun jika lebih dari masa iddah, masa itu maksudnya masa iddah, maka tidaklah haram baginya, karena barang siapa yang mentalak lebih dari 2 kali, maka dia itu kalau bukan karena lancang terhadap yang haram, atau ia tidak punya mempunyai keinginan untuk merujuk, maka maksudnya adalah memberi kemudaratan. Artinya, kalau suami sudah mentalak istrinya 2 kali, maka itu antara 2 aja. Pertama, dia meremehkan masalah nikah. Yang kedua, dia tidak menginginkan kebaikan untuk sang istri ini. Itu antara 2. Makanya batasannya 2. Kalau sudah masuk kartu ketiga, enggak ada rujuk. Ketiga ya, kartu ketiga, bukan kartu keempat ya. Bisa saya talak kamu, rujuk. Habis nomor 1 kartunya. Saya talak kamu lagi, rujuk. Habis nomor 2 kartunya. Tinggal 3. Tinggal yang ketiga. Kalau dia mengatakan saya talak kamu, itu enggak ada masa iddah. Setelah ketiga tidak ada masa iddah. Langsung apa? Talak bain kubra. Ya, tidak bisa dia rujuk istrinya. Kecuali dia menikah, istrinya menikah dengan laki-laki lain. Kemudian nanti istrinya pisah atau cerai lagi, maka baru boleh dinikahi lagi. Karena ini memberikan pelajaran kepada sang suami, jangan main-main. Kalau memang tidak suka kepada perempuan tersebut, ya sudah lepaskan. Jangan sampai membahayakan sang perempuan tersebut. Kemudian, penulis mengatakan, falihada amara ta'ala az-zawj ayyumsika zawjatahu bima'arufin aw isyratin hasanah wa yujri majra amsalihi ma zaujatihim wa hadha huwa al arjah. Lihat, kemudian karena itu Allah memerintahkan kepada suami tersebut untuk merujuk istrinya dengan cara yang ma'ruf, yaitu pergaulan yang baik yang berlaku di antara mereka seperti apa yang berlaku pada pasangan yang semisal mereka. Ya, wa hadha huwa al arjah, dan inilah pendapat yang lebih kuat. Wa illa yusarrihuha wa yufariquha. Inilah pendapat yang lebih kuat. Bila tidak, maka hendaklah menceraikan dan meninggalkannya. Bi ihsan wa minal ihsan alla ya'khudha ala firaqihi la shay'an min maliha. Dengan cara yang baik. Di antara cara yang baik itu adalah tidak mengambil sesuatu pun dari harta istrinya karena perceraian tersebut. Apa maksudnya ini, Pak? Paragraf sebelumnya. Lihat, saya baca lagi. Karena itu Allah memerintahkan kepada suami tersebut untuk merujuk istrinya dengan cara yang ma'ruf, yaitu, nah ini yang dibicarakan. Apa itu maksud cara yang ma'ruf? Bagaimana cara merujuk istrinya dengan cara yang ma'ruf? Yaitu pergaulan yang baik yang berlaku di antara mereka seperti apa yang berlaku pada pasangan yang semisal mereka. Kalau seorang suami ingin merujuk istrinya, dia ajak bergaul di atas ranjang. Itu rujuk namanya. Selama masa iddah. Kata sang suami kepada istrinya, saya talak kamu jam 9 pagi. Jam 9 malam kedinginan sini. Hujan. Maka, apa kata sang suami, oh orangnya dingin aku Yang bini di bawah sudah. Lundin kedinginan jauh sudah. Terjadilah apa? Pergaulan. Ini rujuk. Karena kadang-kadang sang suami gengsi, dia mengatakan, aku minta maaflah, kita rujukkanlah. Gengsi laki-laki. Ya. Maka cukup bima'ruf itu, kata-kata ma'ruf itu maksudnya adalah yang dikenal di tengah para suami dan istri. Baik itu dengan bergaul, baik itu dengan ucapan yang mesra, baik itu dengan apa saja. Yang ma'ruf itu maksudnya, penulis mengatakan, yaitu pergaulan yang baik yang berlaku di antara mereka seperti apa yang berlaku pada pasangan yang semisal mereka. Makanya seorang istri kadang-kadang jangan sampai dia itu lugu. Ustaz, belum kada tahu lagi saya tanya. Si Din tuh hendak bebulikan kah? Kada. Kada tahu lagi. Tapi si Din baik banget lawan orang. Maka itu sudah. Kalau seandainya tidak mau bebulikan lagi, maka sudah pasti akan dilepas, ditalak. Ini cara merujuk dengan cara yang ma'ruf. Dan inilah yang lebih kuat. Maksudnya inilah pendapat yang lebih kuat. Tidak mesti harus mengatakan saya rujuk kamu, enggak mesti. Ya. Inilah pendapat yang lebih kuat dan ini larinya lebih kepada permasalahan fikih. Inilah pendapat yang lebih kuat dalam perihal merujuk. Tidak perlu dengan mengatakan secara jelas. Tetapi bila tidak, artinya bila tidak ingin kembali, maka hendaklah menceraikan dan meninggalkannya dengan cara yang baik. Di antara cara yang baik itu adalah tidak mengambil sesuatu pun dari harta istrinya karena perceraian tersebut. Karena tindakan itu adalah kezaliman dan mengambil harta tanpa ada timbal baliknya sedikit pun. Apa maksudnya? Kalau seorang suami mengatakan, sudah saya cerai kamu. Habis masa iddah. Maka sang suami mengatakan, mana maharnya? Maharku mana? Kita cerai loh. Maharku mana? Kembalikan maharnya. Nah, ini enggak boleh. Itu maksudnya. Ya. Tidak boleh mengambil yang telah dia berikan kepada perempuan tersebut. Allah berfirman dalam ayat ini, "Wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an illa an yakhafa alla yuqima hududallah." Oleh karena itu Allah berfirman, tidak halal bagi kalian mengambil kembali sesuatu dari yang telah kalian berikan kepada mereka. Kalian di sini siapa? Suami. Mereka di sini siapa? Istri. Enggak halal. Kalau suami mentalak istrinya, maka dia tidak boleh mengambil apa yang sudah dia berikan kepada istrinya. Misalkan, bukan hanya mahar. Duitkah, pakaian, emas, perak, dibawa berapa? Ya, ini namanya menjilat ludah sendiri. Sudah dikasih. Ada apa? Ada hadis berbunyi al-aidu fi hibatihi kal-kalbi yalhasu lahsatahu. Orang yang meminta kembali hadiahnya itu seperti anjing. Lihat perumpamaannya jelek. Anjing. Hewannya buruk. Orang yang minta kembali pemberiannya sudah dikasih, dimintai kembali. Itu seperti anjing, buruk. Bukan hanya sekedar buruk, bahkan lebih buruk lagi. Seperti dia menjilat muntahnya. Ya. Al-kal-kalbi yalhathu fi qai'ihi. Dia menjilat muntahnya. Bukan sekedar ludah yang dia jilat, tetapi apa? Muntahnya. Nah, ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat penjelasan dari Abdullah bin Abbas. Saya bacakan tafsiran dari Imam Nukesir. Abdullah bin Abbas berkata, "Idza talaqa ar-rajulu imra'atahu tatliqatain falyattaqillaha fi dhalik." Ay fi tsalits. فإما أن يمسكها بمعروف فيحسن صحابتها أو يسرحها بإحسان فلا يظلمها من حقها شيئا. Jika seorang suami mentalak istrinya dua kali talak, maka takutlah kepada Allah yang ketiga. jika dia ingin menahan istrinya, maka tahanlah, berbuat baiklah kepada istrinya. Jika dia ingin menceraikannya, maka ceraikan. Tapi jangan sampai memzalimi istrinya. Nah, ini pada ikhwan yang dirahmati. Ada cerita di zaman Rasulullah, Abu Razin bercerita. Bagus nih, anak seorang anak dikasih nama anak Razin. Razin ini salah satu potret anak yang bakti kepada orang tua. Razin bagi untuk nama anak perempuan. Razin atau Razin. Dia bakti kepada orang tua. Abu Razin berkata kepada Rasulullah, bercerita. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah datang seseorang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqal. Lalu orang ini berkata, "Ya Rasulullah, ara'aita qaulallahi azza wa jal fa imsakum bi ma'ruf aw tasrihun bi ihsan, aina tsalitsa?" Wahai Rasulullah, apa pendapat engkau? Beritahukan kepadaku. Firman Allah yang berbunyi, "Tahan dengan baik atau ceraikan dengan baik." Kalau begitu talaknya mana? Ya. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan at-tasrihu bi ihsan. Mentalak dengan baik itu talak namanya. Yang ketiga, kalau sudah talak yang ketiga itu, dan talak dengan baik. Nah, ini Bapak Ibu sedikit riwayat tentang ayat tadi. Kita lanjutkan. Jadi seorang suami kalau mentalak istrinya tidak boleh menzalimi istrinya dengan mengambil hak-hak istrinya. Dia sudah kasih baju, pakaian, perhiasan, uang. Ya, maka subhanallah ada pepatah Pak mengatakan, bukan pepatah, hadis malah. Ahbib habibaka haulan ma. Asa an yubghidhaka yawman ma. Cintai orang yang engkau cintai seperlunya. Karena mungkin suatu hari kamu membencinya. Wa abghid baghidhaka yawman ma haunan ma asa an yuhibbaka yawman ma. Dan musuhi musuhmu seperlunya, mungkin suatu hari dia akan mencintai. Sama seperti itu, istri sudah nih, rumah, harta atas nama ikam merata. Aku istri ikam adalah istriku yang paling istimewa. Ternyata hatinya dirubah oleh Allah. Akhirnya sang suami mengatakan, "Oh, itu kan harta gono gini. Itu kan harta aku." Nah, ini salah. Ya. Tidak boleh diambil lagi kalau sudah diberikan kepada istrinya, enggak boleh diambil lagi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Kemudian penulis mengatakan, wa akhdhun lil mali fi muqabalati bi syai'in. Falihadza qala wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an illa an yuqima hududallah. Artinya, dan mengambil harta tanpa ada timbal baliknya sedikit pun. Oleh karena itu, Allah berfirman, tidak halal bagi kalian mengambil kembali sesuatu dari yang telah kalian berikan kepada istri, kepada mereka. Kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Wahiyal mukhala'ah bil ma'ruf. Apa maksudnya? Kecuali keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Yakni melakukan khulu' dengan cara yang ma'ruf. Apa maksudnya Pak? Kalau seandainya suami mengatakan, saya talak kamu, rujuk. Itu berarti talak. Tapi ketika sang istri yang menggugat cerai suaminya, nah itu namanya khulu'. Itu namanya apa? Khulu'. Kenapa terjadi sang istri menggugat cerai? Cuma menggugat Pak ya. Karena yang menceraikan itu tetap siapa? Suami. Menggugat saja. Karena mungkin dia tidak bisa maksimal. Sang istri tidak bisa maksimal melayani suaminya. Sang suami tidak bisa maksimal melayani istrinya. Maka sang istri merasa kecewa dengan suaminya. Dia minta talak. Seperti misalkan sang istri melihat suaminya sangat buruk rupanya. Kata tahan sini. buruk rupa. Itu terjadi di zaman Rasulullah. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, inni la a'ibu hu fi din abadan. Aku tidak mencela suamiku dalam perihal agama. Sahabat Rasulullah, berjihad bersama Rasulullah, ahli Quran. Walakin akrahul kufra fil Islam. Tapi aku benci kekufuran di dalam Islam. Artinya aku takut tidak bersyukur terhadap suamiku ini karena buruk rupanya. Nah, ini baru boleh melakukan khulu'. Nah, baru boleh sang istri memberikan mahar yang suami berikan kepada suaminya. Karena yang minta cerai siapa? Istrinya. Maka dia bertanggung jawab dengan cara maharnya tersebut yang sudah diberikan oleh sang suami dikembalikan lagi. Makanya di sini penulis mengatakan, yakni melakukan khulu' bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Bi an karihati zaujatu zaujaha li khalqihi aw khuluqihi aw naqsi dinihi wa khafat alla tuti' Allah fihi. Di mana sang istri membenci suaminya, lihat nih, sang istri membenci suaminya akibat kejelekan akhlaknya atau kejelekan parasnya. Paras itu apa? Wajah, penampilan, atau kurangnya agamanya. Ini tiga hal yang bisa sang istri meminta talak kepada suaminya. Buruk akhlak, buruk rupa, buruk agama. Buruk akhlak seperti apa? Hah? Apa? KDRT, buruk akhlak, suka mukul, mempeleng, suka nendang, dan macam-macam. Yang lain, buruk akhlak apa? Hah? Maksiat. Buruk akhlak maksiat seperti berzina, minum khamar, berjudi, berdusta, dan semisalnya. Kalau buruk rupa ma'ruf. Kalau buruk agama mana? Ya, buruk akidah, minum main syirik, dukun, jimat, ikut kelompok bid'ah yang kesyirikan. Buruk agama seperti tidak sholat, tidak puasa. Nah, ini buruk agama. Berhak sang istri untuk meminta cerai, khulu'. Ya. Karena kalau seandainya dilanjutkan pernikahan tersebut, sang istri takut dia tidak bisa taat kepada Allah. Nah, ini dia. Dia takut tidak bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in khiftum alla yuqima hudud Allah fala junah alaihima fi maftadat bih. Lihat. Jika kalian khawatir bahwa kedua suami istri tersebut tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Ini khulu'. Kalau sang istri yang minta cerai, maka sang istri yang bayar. Bayarnya berupa apa? Mahar yang suami berikan kepada istrinya. Ini tidak ada dosa atasnya. Ya, tidak ada dosa atasnya. Pertanyaan, apakah kalau suami menikah lagi, boleh istri meminta cerai? Apakah ini termasuk buruk agama atau buruk rupa atau buruk akhlak? Nah, Mas Rahman, hendakkah? Insyaallah, masyaallah, masyaallah. Padahal akan lawan umur siapa tuh? Muhilan, insyaallah aja. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ulun cukup satu piring, itu pun hendak dikurangi sudah. Bahasanya Ustaz siapa? Muhammad Arif bin Badri. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang berkata, saya tidak ingin menikah lagi. Saya takut menyakiti istri. Saya suami yang sangat sayang sama istri, melihat istri merangut aja kasihan. Apalagi sampai membuat dia menangis. Maka ada yang menjawab, berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sayang sama istrinya. Wah, ini jawaban ini. Paham maksud saya enggak? Paham enggak maksud saya? Seorang suami mengatakan, saya tidak mau menikah lagi karena takut dikatakan tidak setia. Maka dijawab, berarti Rasulullah tidak setia dong. Selalu dikembalikan ke sana, maka tidak bisa dijawab pertanyaan itu. Intinya para ikhwah, itu syariat Allah. Ya, syariat Allah yang kadang-kadang seorang istri diuji dengannya. Seorang istri diuji dengannya. Dan seorang suami pun diuji dengannya. Jangan sampai, saya berpesan, jangan sampai syariat ini malah menghancurkan keluarga. Karena Allah mustahil menurunkan syariat ini untuk menghancurkan keluarga muslim. Ya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Jadi tidak mengapa seorang istri menebus dirinya dengan cara membayarkan mahar yang pernah dia dapatkan dari suaminya untuk bisa cerai dari sang suami. Dan tadi tiga kriteria yang bisa dia minta cerai: buruk akhlak, buruk agama, buruk rupa. Ya, ini para ikhwah. Kita lanjutkan. Kemudian penulis mengatakan pada ayat ini, yaitu sebagaimana tadi. Ya, li'annahu 'iwadun li tahsili maqsudiha minal furqah wa fi hadha mashru'iyatul khul' idza wujidat hadhihi al-hikmah. Idza wujidat hadhil hikmah. Artinya, karena hal itu adalah pengganti untuk mendapatkan maksud yang dikehendakinya, yaitu perpisahan. Artinya, sang istri yang bayar atas perpisahan ini, karena itu dia yang dia inginkan. Ayat ini merupakan dalil disyariatkannya khulu' apabila hikmah tersebut ditemukan. Artinya hikmahnya apa? Hikmah sang istri minta cerai itu apa? Karena kalau dilanjutkan ini, istrinya, saya, kata istri, saya tidak bisa taat kepada Allah. Nah, itu dia, itu hikmahnya. Jadi itu ukurannya, mi'yar, standarnya itu. Sang istri bisa minta cerai kepada suaminya, kalau dilanjutkan pernikahan ini, maka dia tidak bisa taat kepada Allah. Tidak bisa taat kepada Allah tadi tiga sebabnya. Buruk akhlak, buruk paras, buruk agama. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sedikit, mohon waktunya. Tilka aima taqaddama min al-ahkam asy-syar'iyyah hududullah ay ahkamu allati syara'aha lakum wa amara bil wuqufi ma'aha. Mana tadi? Itulah, yakni apa yang telah disebutkan oleh hukum-hukum syariat, hukum-hukum Allah yaitu ketetapan-ketetapan Allah yang disyariatkan olehnya bagi kalian dan diperintahkan untuk menjalankannya. Itu semua yang disebutkan tadi itu hukum-hukum Allah, semestinya harus dijalankan. Wa man yata'adda hududallah fa ulaika humu dhalimun, ay dhalama a'zama mimma niqtahama al-halal wa ta'adda minhu ila al-haram falam yasa'uhu ma ahallahu Allah ma ahallallah. Dan kezaliman apalagi yang lebih besar daripada menerobos yang halal dan melampaui batasnya sampai menjadi yang haram, di mana yang telah dihalalkan Allah tidaklah memuaskannya. Maksudnya apa para ikhwah? Ketika kita mentalak batasannya dua, kalau lebih daripada tiga itu haram. Kalau dilakukan juga maka berarti dia telah melanggar, menerobos yang halal, melampaui batas dan semisalnya. Kalau seandainya sang suami tidak membiarkan istrinya minta talak, padahal sang suami mempunyai kekurangan paras, kekurangan akhlak agama, maka kalau itu tetap saja terjadi tidak boleh khulu, maka ini namanya menerobos yang haram, ya, kemudian melanggar yang halal. Kemudian polis mengatakan wadzulmu thalathatu aqsam, kezaliman itu ada tiga macam. Mungkin pada pertemuan sebelumnya nanti kita akan bahas ini. Yang jelas seperti itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah tentang ayat ini. Nah, ini surat Al-Baqarah ayat 220, ini ayat tentang khulu'. Nah, catat itu. Ya, Al-Baqarah 220 itu sebenarnya ayat tentang khulu'. Jadi kalau ditanya, mana ayat tentang khulu', Al-Baqarah 220. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Shallallahu nabi Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Ada yang ingin ditanyakan mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan titipan Pak Ustaz. Bolehkah rujuk dengan perkataan jarak jauh? Misalnya yang lakinya di sini, yang perempuannya di Jawa. Bolehkah rujuk dengan hanya perkataan? Boleh. Boleh dia rujuk istrinya dengan perkataan. Dengan ma'aruf, ma'aruf itu kebiasaan setempat, boleh. Dalam membaca surat Al-Fatihah, dan di sini ada dua, ketika imam berhenti sama dibaca ketika imam membaca ayat demi ayat, ini lebih utama. Nah, yang saya tanyakan caranya gimana, maksudnya bersamaan atau setelah dia membaca satu ayat? Ya, membaca Al-Fatihah bagi makmum ini khilaf panjang dari mulai semenjak dahulu di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa makmum membaca Al-Fatihah. Ada yang mengatakan makmum tidak membaca Al-Fatihah. Ada yang mengatakan makmum apabila imamnya bersuara yang keras tidak membaca. Apabila bersuara yang lirih membaca. Itu tiga pendapat dari pendapat para ulama tentang bacaan makmum Al-Fatihah di belakang imam. Jumhur mengatakan baca walau bagaimanapun. Imam baca, makmum baca, orang sholat sendirian baca Al-Fatihah. Nah, lalu mereka berbeda pendapat. Jumhur ini lagi berbeda pendapat lagi. Bagaimana cara membacanya? Ada yang mengatakan cara membacanya seperti yang disebutkan. Kalau imam membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka sang makmum membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim, sang makmum membaca Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin, sang makmum membaca Malik. Terus seperti itu. Itu cara yang dikuatkan oleh pendapat jumhur. Ada lagi kata jumhur cara yang lain, yaitu setelah imam ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, maka dia baca Al-Fatihah. Tetapi ini kebiasaannya tidak cukup. Makanya buku itu menguatkan pendapat lebih baik dibaca di sela-sela bacaan imam, begitu. Tetapi wallahu alam, pendapat yang saya lebih condong kepadanya yaitu makmum tidak wajib untuk membaca Al-Fatihah ketika sang imam mengeraskan bacaannya. Ya, ketika sang imam mengeraskan bacaannya. Bagaimana mau membaca Al-Fatihah, kapan waktunya? Nah, itu kan yang dibicarakan oleh jumhur. Mereka saja bingung kapan waktunya bacanya. Ya, sedangkan kalau seandainya imam membaca surat, maka semestinya dia mendengarkannya, tidak sibuk membaca Al-Fatihah sendirian. Wallahu a'lam. Adapun salat-salat yang tidak dengan suara yang keras, maka dia tidak membacanya karena cukup dengan imam. Adapun suara salat-salat dengan suara yang lirih, maka dia membacanya. Itu pendapat yang saya ambil. Wallahu a'lam. Nah, ini bapaknya sebentar. Enggak, kasih ke bapaknya. Assalamualaikum Ustaz. Misalnya Ustaz, orang itu mentalak terus jangka tidak rujuk selama 5 tahun atau 10 tahun, apakah masih tetap statusnya talak satu? Itulah terus, itu lain talak namanya. Itu namanya tulik. Kok tidak rujuk sama, enggak, kalau sudah habis masa iddah berarti talak bain sukra. Kalau kartunya 1 dan 2, ya, talak bain sukra. Tapi kalau kartunya 3, maka talak bain kubra. Terus tadi apa? Yang kedua, seumpamanya orang itu talak terus kembali rujuk sampai 2, terus yang ke waktu semuanya 10 tahun atau 20 tahun atau masih dihitung yang mentalak lagi gitu Ustaz, apakah masuk talak 3? Iya. Selama itu masih istrinya, ya hitungannya sama tadi. Ya. Berarti tidak ada jangka waktunya setelah 20 tahun gitu. Jadi begini Mas. Sang suami mentalak istrinya. Kemudian sudah berlalu 10 tahun. Nah, ternyata pas di pasar terlelek. Nah. Wah, sudah tidak ketemu. Pasar terlelek. Kenapa nih pinanya ada yang pernah dikenal nih orangnya? Lelekan matanya tuh terjerujut. Mulau sebenarnya kadolun kada menyiap terjerujut tuh. 35 tahun. Nah, habis itu dia ingin rujuk. Boleh dia rujuk, tapi dengan karena sudah masa iddahnya habis, dia rujuk dengan cara menikah lagi. Kalau belum masa iddahnya habis, yaitu 3 kali haid, maka dia langsung saja rujuk. Saya rujuk kamu, ayo kita keranjang, ayo bebulik gin ke rumah, ampihan sudah dan semisal. Tapi kalau sudah masa iddah habis, entah itu 10 tahun, 50 tahun, maka dia ingin rujuk lagi. Maka pada saat itu dia nikah lagi. Nikah lagi itu maksudnya gimana? Ada ijab kabul, ada mempelai, ada saksi, ada wali, ada mahar. Ya? Wallahu a'lam. Nah, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyambung tentang surah Al-Fatihah. Saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir yang terjemahan itu ada hadis Abu Hurairah menyatakan bahwa bacalah dengan hati, artinya bukan diucapkan. Jadi ketika mendengarkan imam sedang membaca surah itu bacalah dengan hati. Apakah hadis itu sahih atau? Saya enggak tahu. Baru dengar sekarang dari Bapak. Iya, maksud saya enggak tahu hadis tersebut. Nah, Ustaz, tadi masalah hulu seorang istri kepada suaminya. Tadi disebutkan ada 3 yang membolehkan itu. Dan hikmah daripada itu adalah untuk agar menghindari taat kepada Allah. Bagaimana kalau seorang istri dia mendahulu tadi karena suami tadi disebutkan suami kawin lagi, khawatir dia tidak bisa taat kepada Allah kalau dia kawin lagi. Apakah ini bisa dibenarkan terlepas dari tiga hal tadi? Ya begini, jadi ketika sang suami mau menikah lagi, kemudian sang istri akhirnya katanya, saya tidak bisa taat kepada Allah nih, gara-gara suami saya menikah lagi. Enggak, itu kan ukuran dia. Tapi semestinya suami yang menikah lagi, istrinya masih bisa tetap taat kepada Allah. Paham gak pertanyaan Pak Abdurrahman ini? Jadi begini, kita katakan tadi, mi'yar, standar orang, istri boleh untuk minta talak adalah, kalau seandainya dengan meneruskan dia tidak bisa taat kepada Allah. Dan itu ada tiga sebab tadi. Buruk akhlak, buruk agama, buruk rupa, paras. Maka kemudian sang istri mengatakan, Ustaz, suami saya nikah lagi. Saya dengan suami menikah lagi, saya tidak bisa taat kepada Allah. Nah ini bukan, itu perasaan dia. Sebenarnya dia masih bisa taat kepada Allah. Ya, dan saya pesan kepada, paham ya Pak ya? Saya pesan kepada para istri, ketika suami menikah lagi dengan cara yang sah, resmi, ya, itu sebenarnya dia sedang melaksanakan syariat Allah. Kemudian dia sebenarnya sedang menginginkan untuk menjaga kesuciannya agar tidak jatuh kepada perbuatan zina. Maka tidak pantas seorang suami yang seperti ini kemudian dimintai cerai oleh istrinya, kecuali terbukti sang suami tidak adil atau sang suami tidak baik akhlaknya, buruk agamanya, tidak baik rupanya, baru boleh. Nah, seperti itu. Jadi bukan berarti sang istri mengatakan, saya kalau suami itu menikah lagi saya tidak bisa taat kepada Allah, maka lebih baik saya minta cerai. Apakah ini dibolehkan permintaan cerainya? Enggak. Karena kalau begitu, untuk apa Allah membuat syariat khulu? Seperti itu. Dan ini ujian memang bagi perempuan, ya, ujian. Ketika ada seorang suami menyatakan kepada istrinya, "Ding, sayangku, hendak menikah lagi bolehlah." Sang istri mengatakan, "Ulun kurang apa?" Kata sang suami, kada kurang apa-apa, ikam kurang kawan. Ya, ya, ada pertanyaan ini, nazar, nazar memotong kambing, apakah boleh mengambil sebagian untuk dirinya? Apakah harus dihabiskan sehari itu juga? Jazakallahu khairan. Dari Ibu Siti Fatimah. Nazar memotong kambing berarti nazar ketaatan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu." Barang siapa yang bernazar ingin taat kepada Allah, maka hendaklah dia taati Allah. Maka ini ketaatan. Nah, pertanyaan beliau, bolehkah mengambil sebagian dari kambing tersebut? Maka jawabannya tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Yang kedua, apakah harus dihabiskan sehari? Maka ada cukup parutnya. Ya, maksudnya tidak ada kewajiban seseorang untuk menghabiskan satu hari. Ya, wallahu a'lam. Kecuali itu termasuk dari nazar. Kalau saya sembuh, saya sembelih kambing, aku makan serongan seharian. Nah, itu termasuk nazarnya. Harus wajib itu harus dikerjakan. Maka jangan suka-suka bernazar. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Innama yustakhraju minal bakhil." Sesungguhnya nazar itu keluar dari seorang yang bakhil. Wallahu a'lam. Silakan, Bu. Ustaz, ini ada seorang istri minta kuluk kepada atau minta cerai kepada suaminya. dia ini seorang pegawai negeri, Ustaz. Jadi kan prosesnya itu masih ada proses gitu. Jadi enggak harus menunggu keputusan. Nah, ini apakah sudah berlaku gitu, Ustaz? Terus yang kedua, mahar yang dikembalikan itu apakah boleh suami itu minta lebih dari itu? Karena ini ada membaca juga, Ustaz, dari walau alam ini yang ana baca ini dari Soleh Al-Fauzan bahwa boleh seorang suami boleh meminta mahar lebih dari yang diberikan dulu gitu. Ketika khulu ya, Bu. Iya, ketika khulu. Terus yang kedua ini pertanyaan titipan, Ustaz. Tiga itu, Bu. Oh iya, tiga ya. Bagaimana kalau suami istri tadi sudah cerai, adakah pembagian hartanya gitu? Jadi ya, apakah harta tersebut juga perempuan dapat bagian dari harta gitu? Ya. Terus satu lagi, Ustaz, pada masa iddah talak tapi sebelum dirujuk, apakah boleh seorang istri masih melayani suaminya dalam hal selain bergaul? Dan apakah boleh keluar? Talak, dari, talaknya apa, Bu? Masih sugro, talak pertama gitu. Ya. Apakah satu, seorang istri masih boleh melayani istrinya? Selain dari bergaul gitu, mungkin melayani suaminya. Ya, ya. Jadi menyediakan mungkin makan atau apa? Iya. Ya, terus apakah boleh istrinya itu boleh keluar dari rumah mungkin belanja atau apa gitu? Dan mohon penjelasannya. Jazakallahu khair. Ya, bismillah, alhamdulillah. Pertanyaan yang pertama yaitu tentang masalah khulu, tetapi karena dia mungkin pegawai negeri, dia menunggu keputusan dari kantor dan urusan macam-macam lah, bla bla bla bla. Apakah sudah jatuh talak? Maka jawabannya belum. Selama sang suami tidak mengatakan saya talak, kamu tidak jatuh talak. Ya, selama sang suami mengatakan saya talak kamu, maka tidak jatuh. Jadi selama pengadilan, selama urusan-urusan segala macamnya, catatan sivil dan segala macamnya, itu belum jatuh talak. Berarti masih boleh sang suami minta dilayani di atas ranjang. Itu pun kalau mau. Ya. Kemudian yang kedua yaitu apakah boleh seorang suami minta kembalian mahar lebih dari apa yang dia berikan kepada istrinya? Saya belum tahu masalah ini. Mungkin kita akan bisa bahas nanti pada kesempatan yang akan datang. Saya belum tahu. Baru mendengar bahwa seorang suami berhak untuk meminta bayaran ataupun mahar yang lebih daripada apa yang dia berikan kepada istrinya. Yang ketiga, yaitu yang berkaitan dengan harta gonogini. Maka jawabannya begini. Rasulullah SAW bersabda, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadza. Sesungguhnya harta, darah anak kali, harta kalian, darah kalian itu haram atas kalian. Maksudnya tidak boleh diambil. Darahnya tidak boleh diteteskan. Seperti sucinya hari kalian ini. Nah, ini menunjukkan bahwa apabila ini harta sang suami, maka tidak boleh istri mengambilnya. Apabila ini sudah harta sang istri, sang suami tidak boleh mengambilnya. Seperti itu. Ya Ustaz, rumah itu kita bangun dua-duanya. Sang istri juga nyumbang, sang suami juga nyumbang. Gimana ini? Maka jawabannya hitung. Sumbangannya berapa? Sang suami sumbangannya berapa? Bagi. Intinya tidak ada harta gonogini yang dikatakan bahwa ini harus dibagi, tidak. Tetapi yang ada adalah sang suami punya harta, sang istri punya harta. Ustaz, usaha itu usaha kita bersama. Tatkala masih sayang-sayangnya, usaha bersama, maka hitung usaha bersamanya. Dibagi ya, sampai rata. Dan jangan sampai mengambil hak orang lain, karena berarti itu mengambil hak seorang muslim. Dan mengambil hak, harta tanpa kebenaran itu kebiasaan kaum Yahudi. Yang keempat apa? Apa, Bu? Oh iya, apabila seorang ditalak oleh suaminya, bolehkah dia masih melayani suaminya? Apakah ataukah harus ada kewajiban dia melayani suaminya? Maka jawabannya yang jelas, kalau talaknya talak rujuk satu dan dua, maka dan dalam masa iddah, maka dia masih sebagai istrinya. Karena masih sebagai istrinya, maka dia masih melayani suaminya. Itu yang saya paham ya. Wallahu a'lam. Apaan Ustaz, tentang tadi Ustaz yang istrinya mengkulu tadi, ini kan karena akhlaknya suami itu buruk, lalu dia tuh memaksa untuk melayani ranjang gitu, tapi istrinya nggak mau, apakah dia termasuk berdosa gitu Ustaz? Kalau seandainya istrinya tidak mau minta, ketika sang suami minta rujuk, itu hak sang istri, maka tidak boleh sang suami memaksanya. Hak sang istri. Maksudnya sang suami lebih berhak merujuknya kalau sang istri masih mau dirujuk. Paham maksud saya? Kalau sang istri tidak mau dirujuk, maka dia berhak untuk menolaknya karena statusnya sudah cerai, jatuh talak 1 dan 2. Bisa dipahami Bu ya? Wallahu a'lam. Kalau seandainya sang istri dicerai oleh suaminya, apakah dia boleh ke rumah? Maka masa iddah bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya itu tidak boleh sama sekali keluar, kecuali untuk sangat-sangat mendesak. Bahkan sampai mengikuti sholat id tidak boleh. Ini kalau ditinggal mati suaminya. Adapun kalau dicerai, maka saya tidak tahu. Ya. Saya tidak tahu dalam artian saya belum murojaah lagi, mungkin kita bisa bahas besok. Ya, apakah seorang istri yang dicerai suaminya dia boleh berdandan dalam masa iddah, dia boleh keluar? Ya. Masa saya tidak berani bilang karena tidak ada dalam otak saya. Adapun wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, maka itu tidak boleh keluar sama sekali. Kecuali tidak boleh berdandan, kecuali untuk keadaan yang sangat-sangat diperlukan. Bahkan sampai sholat id, para ulama mengatakan tidak boleh keluar. Sholat id, apalagi yang lain. Apalagi cuma ke pasar hanyar. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Cukup kiranya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.